Akbar Raja Wali. Ini gue ingin bagi cerita saat pertama kali mendaki gunung, waktu itu ke Gunung Rinjani. Jadi sekitar tahun 2016, waktu beres sidang KTI, nah, akhirnya gue sama teman-teman merencanain buat liburan ke Lombok. Yang awalnya itu kita cuma ingin liburan ke Gili Trawangan. Cuman ada salah satu teman gue yang nyaranin, gimana kalau kita sekalian aja daki ke Rinjani, mumpung ke Lombok juga. Akhirnya kita sepakat buat ke Rinjani juga, karena emang di antara kita semua belum pernah ada yang pernah naik gunung. Ya buat pengalaman juga. Akhirnya kita berlima berangkatlah ke Lombok. Waktu itu kita memutuskan untuk pepekeran, jadi lewat jalur darat. Waktu di stasiun Bandung, kami kenalan sama salah satu seorang pendaki juga, namanya Kang Adi sama Bang Dwi. Karena mereka udah lebih pengalaman, ya kita memutuskan untuk joinan bareng. Jadi kita berangkatlah dari Bandung bertujuh. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan 2 malam 3 hari, sampailah kami di Desa Sembalun, salah satu jalur untuk mendaki Rinjani. Karena waktu itu kami datang udah menjelang maghrib, jadi kita memutuskan untuk menginap semalam di base camp. Dan sekitar pagi jam 8, barulah kita mulai untuk mendaki. Di hari pertama ini, kita nge-camp di pos bayangan. Sebelum pos 3 itu ada pos bayangan. Kita memutuskan untuk nge-camp di sana. Waktu itu jam 4 sore. Jadi kita nyampe di pos bayangan, kita langsung masang tenda dan sebagian lagi ngambil air. Karena kebetulan pos 3 bayangan ini dekat dengan sumber air. Jadi makanya kenapa kita memilih untuk nge-camp di sana. Keesokan harinya kita nge-camp di pos Pelawangan Sembalun. Salah satu pos pos sebelum ke puncak itu di Pelawangan Sembalun. Kita nge-camp di sana. Waktu itu kita juga nyampe sekitar jam 4-an sore. Dan kondisinya waktu itu lagi kurang bersahabat, jadi angin kencang dan cukup berkabut juga. Nah, itu juga kita berharap mudah-mudahan nih pas nanti malam saat kita mau summit ke puncak, cuacanya bisa lebih cerah. Karena menurut salah seorang voters juga, dia bilang bulan ini tuh bulan yang lagi bagus-bagus untuk mendaki karena biasanya cuacanya cerah. Akhirnya kita waktu jam 12 malam kita memutuskan untuk berangkat summit ke puncak. Di saat perjalanan kami terpencar-pencar. Jika ada yang jalannya santai, ada yang jalannya cepat. Nah, jadi kami waktu itu terpencar. Sampailah saya waktu itu di puncak sekitar jam 3 atau jam 4 tuh badai mulai datang. Jadi angin kencang, yang benar-benar kencang banget sampai badan saya aja hampir ke bawah waktu itu, karena kalau nggak pegangan ke batu mungkin saya udah jatuh. Dan jalannya gelap banget, kanan kiri aja saya jalan sendiri, terpisah dari rombongan saya jalan sendiri. Itu yang kanan kiri yang benar-benar gelap, saya nggak bisa ngelihat, yang kelihatan cuma jalan setapak doang. Dan itu jalannya pasir, jadi agak sulit untuk melangkah. Yang sedikit cerita aja bagi pengalaman, yang di situ karena saya pertama kali naik gunung, persiapan kurang, yang benar-benar di situ saya ngerasa seperti antara udah kayak hidup dan mati sih, bukannya lupa ya, tapi itu benar saya rasain. Tapi akhirnya alhamdulillah saya bisa nyampe puncak jam 6 pagi dan itu kondisi masih badai juga. Akhirnya jika cerita, saya kembali ke tenda itu, terus ketemu teman-teman juga yang lain waktu perjalanan pulang menuju tenda. Dan ternyata benar sih, kondisi waktu itu sekitar puncak sama summit itu sekitar suhunya itu 4 derajat celcius dan emang lagi angin kencang. Jadi beberapa pendaki pun yang lain rombongan yang orang lain itu banyak yang mengurungkan niatnya untuk summit sampai ke puncak, jadi mereka pada balik lagi. Singkat cerita, kita memutuskan untuk langsung turun ke desa hari itu juga, karena tadinya kita tuh mau ke Sagara Anak, Danau Sagara Anak, cuman karena cuacanya emang gak memungkinkan, jadi kita memutuskan untuk kembali langsung ke desa. Saat perjalanan kembali itu turun, kita kepencar lagi. Jadi yang jalan duluan, saya, Bondil, Jambul, dan Kang Adi, kita berjalan duluan. Dan tiga orang teman kita tertinggal di belakang. Sampailah kita di pos bayangan, yang tempat pertama kita nge-camp. Di situ kita nunggu teman kita yang tiga orang nih. Waktu itu sekitar jam 7, kurang lebih jam 5 sore. Waktu itu kita nyampe di pos bayangan. Cukup lama waktu itu nunggu teman-teman yang lain. Mereka datang itu habis maghrib, sekitar jam 6:30. Mereka baru datang dan kita nanyakan, dari mana aja nih kok lama banget gitu. Oke, mereka bilang tadi sempat ada yang terkilir juga, jadi emang jalannya agak lama. Dan waktu pas maghrib, pas banget maghrib tuh, mereka udah nyampe pos 3. Nah, jarak dari pos 3 ke pos bayangan itu emang gak terlalu jauh. Nah, cuman pas saat mereka mau menuju ke pos bayangan, jalurnya hilang. Jadi kalau kata mereka tuh, jalurnya tuh gak ada gitu. Padahal di situ emang udah ada tandanya kan, kalau jalurnya, dan jalurnya itu emang yang jalan setapak tanah gitu, dan yang gak mungkin lah ketutupan tumbuhan dalam waktu beberapa jam aja. Karena mereka bingung nyari jalur, terus akhirnya mereka balik lagi ke pos 3, minta tolong lah ke salah seorang porters buat nunjukin jalan. Nah, saat mereka balik lagi dengan diantar porters, si jalannya tuh ada. Padahal kata mereka tuh tadi pas mereka pertama datang tuh mau ngelewat tuh gak ada jalurnya tuh. Nah, karena mereka takut kesasar, jadi balik lagi minta tolong diantar oleh seseorang porter. Oke lah, udah karena jalurnya udah ketemu, makanya mereka lewat. Makanya tadi agak lama juga kata mereka gitu kan. Nah, situ tuh kita udah ngerasa kayaknya, duh kayaknya udah mulai ada yang aneh nih. Nah, akhirnya kita pasang memutuskan untuk menginap semalam lagi di pos bayangan. Karena gak memungkinkan juga kalau ngelewat turun ke desa malam-malam gitu kan. Nah, jadi kita waktu itu nge-camp lagi di pos bayangan. Kita bagi tugas, dan tiga orang bangun tenda. Dan kami berempat, saya, Bondil, Jambul, dan Kang Adi, memutuskan untuk mengambil air dan juga nyuci peralatan. Jadi waktu itu kita turun, karena sumber mata airnya itu ada di lembah gitu, jadi seperti jalur bekas waktu itu Gunung Rinjani sempat meletus kan, dan situ tuh jalur lahar letusan lahar gunung itu, jadi terbentuklah lembah pasir gitu. Dan situ tuh emang sumber airnya itu bukan air yang mengalir, tapi air kayak endapan air embun atau air hujan gitu. Kita di situ bagi tugas, yang dua orang ngambil air, yang dua orang lagi nyuci peralatan. Kebetulan saya waktu itu yang kebagian buat nyuci peralatan. Saat saya lagi nyuci, nggak sengaja nih mukanya si Jambul kesiram. Akhirnya dia refleks ngomong kasar lah, ngomong yang sompral, keceplosan gitu sih kata dia. Nah, saat si Jambul udah ngomong, kita berempat langsung tatap-tatapan. Duh, kata si Bondil tuh langsung bilang gini, duh lu ngapain sih Bul, ngomong tuh gak dijaga gitu kan, udah tau lagi tempat kayak gini, omongan tuh dijaga. Ya si Jambul jawab, ya maaf, karena gue gak sengaja keceplosan. Akhirnya situ kita perasaan tiba-tiba udah gak enak banget. Jadi tadi kita santai sih, karena emang malam waktu itu udah gelap, kita ngambil air. Dan perasaan saya itu kayak yang banyak yang merhatiin gitu, jadi kayak banyak yang ngeliatin ke arah kita. Saya nyuci nyuci peralatan tuh langsung cepet-cepet sambil melihat ke kanan kiri, melihat ke sekeliling gitu, karena cuma pohon-pohonan dan sama semak-semak gitu sih sekitar kita tuh. Dan singkat cerita, kita udah beres, langsung buru-buru. Dan saya sempat minum dulu tuh airnya di situ, dan alhamdulillah sehatnya masih jernih. Dan waktu itu kita memutuskan untuk langsung balik ke tenda. Saat di perjalanan, gak tahu kenapa, ya entah badan kita emang udah capek, udah lelah. Rasanya tuh berat banget jalan tuh, ngelangkah aja tuh berat. Padahal jalannya emang gak terlalu nanjak. Cuma waktu itu juga kita gak tahu kenapa langsung berat banget. Nah kita jalan berempat kompak tuh pelan-pelan. Karena kita berempat tuh ngerasa kayak yang berat banget gitu. Saya bilang kan soalnya, ih kenapa ya kok rasanya berat banget, beda dengan tadi. Karena satu malam pertama kita ngecamp di sana juga saya ngambil air tuh, saya lari ngambil airnya tuh, naik turun tuh lari tuh kuat. Tapi ini nggak tahu kenapa rasanya berat banget, padahal cuma bawa air mineral tuh 2 botol aja. Ya udahlah, kata si Kang Ade tuh, baca aja bismillah aja, kita nunduk aja, jangan ngeliat ke kanan kiri, jangan ngeliat ke belakang, pokoknya kita nunduk aja, cepetin aja langkahnya gitu. Karena kita juga udah ngerasa gak enak banget di situ. Akhirnya kita udah nyampe tenda. Nah karena kita ngos-ngosan nyampe tenda tuh, kita benar-benar yang capek banget. Si Bondil tuh minum lah di sana. Ketika dia minum, ini minumnya ini botol yang sama dengan yang saya minum waktu di masih di tempat mata air. Masih di sumber air tuh botolnya sama. Nah tapi waktu Bondil minum di tenda, airnya berubah jadi keruh dan bau. Itu gak tahu kenapa tuh, ih kok airnya beda ya, kata si Bondil. Beda gimana, kata saya kan. Oke, saya juga nyoba minum dan emang rasanya beda dan agak sedikit bau. Udahlah jangan diminum, katanya kan, jangan dipakai, takutnya nanti mah jadi penyakit. Nah disitu saya udah ngerasa gak nyaman banget. Jadi saat yang lain masak waktu itu, mereka memutuskan untuk makan malam. Nah, cuman karena saya udah ngerasa gak nyaman, saya memutuskan untuk tidur duluan. Kini saya tidur duluan. Waktu sekitar jam 3 malam kali ya. Waktu itu saya melihat jam sih, jam 3 malaman. Saya kebangun. Kebangun karena haus. Jadi sebelum tidur tuh saya sempat nyimpen botol, 1 botol di dalam tenda. Karena buat jaga-jaga nih, takutnya saya kebangun malam terus haus. Bener aja kan, saya kebangun pas malam terus haus banget. Nah saat saya mau ngambil botol minum, saya cari-cari tuh kok nggak ada. Duh, jangan-jangan nih ditaruh di luar nih sama anak-anak. Akhirnya saya memutuskan untuk buka tenda buat keluar, karena waktu itu posisi saya kebetulan dekat dengan pintu tenda. Saya buka tenda, bener tuh botol-botol semua ditaruh di luar. Waktu saya mau ngambil, tiba-tiba tuh kedengeran suara anak ayam, ciak ciak ciak. Saya refleks tuh langsung masuk lagi ke tenda, saya tutup tuh, nggak jadi ngambil botol. Tapi saya mikir, wah di gunung memang ada ayam ya, kayak gitu kan. Saya masih pikir positif gitu waktu itu, wah ya mungkin emang ada ayam hutan kali gitu kan sekitaran sini. Kayaknya saya udah nyoba lagi buat ngambil air, supaya saya buka tenda. Dan pas saya udah, tangan saya udah keluar tenda nih mengambil botol, tiba-tiba tuh kedengaran suara perempuan ketawa. Kedengaran jelas banget. Itu kedengarannya tuh kayak arah dari pohon. Jadi depan tenda tuh ada pohon gede. Nah kedengarannya dari arah situ. Saya kaget dong, masuk lagi ke tenda, langsung saya tutup. Lalu langsung apa, kayak sleeping bag tuh saya tarikan sleeping bagnya tuh, langsung coba posisi miring. Astagfirullah, saya tuh pikir, terus baca ayat kursi juga buat tenangin diri. Ini suara hewan apa suara bener ketawa, kata saya itu kan. Dan itu waktu saya masuk ke tenda lagi tuh emang kedengeran lagi, suaranya tuh masih kedengeran. Itu kayak benar-benar mitarin, jadi kayak ngelilingin tenda, kayak berpindah-pindah suaranya tuh. Astagfirullah, saya cuma nangin diri. Kayak waktu itu saya karena gak bisa tidur lagi, jadi posisinya duduk jongkok gitu di tenda sambil nenangin diri. Waktu itu saya baca-baca juga. Nah, saya sudah tenang, suaranya juga udah hilang. Akhirnya saya nyoba buat ngambil air lagi. Dan itu waktu itu benar-benar yang haus. Dan di pikiran saya itu cuma, pokoknya saya harus ngambil botol gitu. Pokoknya saya harus minum. Waktu itu pikiran saya cuma gitu. Akhirnya saya buka lagi tenda. Pas saya mau ngambil lagi air, mau keluar, itu kelihatan di satu yang ke kanan tuh ada kain putih. Ya entahlah, kayaknya berbaju putih gitu. Entah itu baju, entah itu kain, pokoknya putih gitu. Saya gak berani ngeliat ke atas. Jadi saya cuma kena posisinya tuh kayak merangkak gitu. Aduh, astagfirullah, saya kan, ini apa lagi kan? Oke, saya balik lagi cepet-cepet ke tenda. Saya tutup lagi tendanya. Saya duduk lagi di tenda waktu itu. Saya berbaca-baca lagi. Loh, kayaknya masih belum hilang gitu kan. Apa mungkin ini yang tadi, ini yang ketawa-ketawa tadi. Saya pikir gitu. Cuma saya nyoba buat tenangin diri lagi. Dan gak lama tuh emang ada suara kayak pendaki. Saya pikir waktu itu pendaki. Bruk, suara langkah tuh. Ya kayaknya banyak kan sih, lebih dari 10 orang kayak suara langkahnya tuh. Bruk. Nah, ada orang nih, saya pikir kan. Tapi siapa juga nih yang malam-malam, ya jam 4 subuh lah kurang lebih, itu jam sekitar jam 4-an. Nekat nih jalan malam-malam gitu kan. Nah, saat suaranya itu udah kedengeran deket banget, ya kayak kurang lebih di sebelah tenda lah kedengerannya. Itu karena suaranya keras jelas banget. Bruk. Nah, mumpung ada orang nih, kata saya. Udahlah, beraniin buat ngambil air. Pas suaranya udah mendekat, saya buka tenda, saya keluar, gak ada siapa-siapa. Dan suaranya pun langsung hilang. Pada waktu itu emang gelap, tapi saya pakai senter kan. Dan pendaki-pendaki lain tuh yang emang di sekitaran, yang camp di sekitaran tenda kita tuh, emang ada yang masang lampu juga, kayak lampu pijar gitu, ditaruh di depan tenda. Jadi emang gak terang. Nah, tapi waktu itu suaranya tuh gak ada lagi, hilang. Dan gak ada orang sama sekali, yang benar-benar langsung sunyi. Yang kedengeran kayak suara serangga-serangga doang. Lah, kata saya kan, gak ada orang. Kayak waktu itu saya ngambil botol, langsung buru-buru lagi balik ke tenda. Nah, kayaknya pas keesokan harinya, paginya tuh kita beres-beres langsung. Pokoknya perasaan saya waktu itu udah langsung gak tenang. Di pikiran saya cuman, pokoknya saya harus cepat keluar dari tempat ini gitu. Jadi saya waktu itu beres-beres, langsung lari turun. Berjalan turun saya duluan, teman-teman saya tertinggal di belakang. Cuman waktu nyampe di pos 2, saya barengan sama si Jambul. Turun berdua nih, duluan. Waktu di, apa ya, daerahnya tuh kayak lapangan gitu. Itu isinya tuh ilalang semua. Jalannya tuh cuma jalan setapak. Dan cuma kayak rumput-rumput ilalang. Ya, tanaman-tanaman, pohon-pohon, tanaman liar gitu. Nah, di situ tuh kedengaran ada yang manggil nama saya. Akmal, gitu kan, cuman. Nah, kita berhenti dulu dong waktu itu berdua dengan Rendra. Saya nanya ke Jambul waktu itu. Bu, denger gak ada yang manggil? Iya nih, ada yang manggil nama lu, katanya. Samperin apa jangan? Takutnya teman yang lain tuh ada yang kenapa-napa gitu. Cuman waktu itu kata si Jambul, udahlah, gak usah, kan, lanjut aja. Nanti juga kalau emang ada apa-apa, manggil lagi. Nah, emang waktu itu cuma manggil cuma satu kali doang sih. Singkat cerita, kita udah sampai di desa. Saya nanya ke teman gitu kan, ke rombongan. Tadi yang manggil kenapa? Kayak gitu kan. Manggil kapan nih? Tadi yang beres dari pos 2 tuh, ada yang manggil nama gua. Terus saya tuh, takutnya ada apa-apa gitu kan. Oh, enggak, kok enggak ada yang manggil, kata si Bondil tuh gitu. Ini adalah mungkin perasaan saya doang. Nah, ternyata pas saat perjalanan pulang itu kita cerita-cerita. Nah, si Bondil tuh dia sempat ngobrol sama salah seorang porters namanya Mas Arif. Nah, beliau cerita ternyata saat kita lagi summit puncak itu harusnya emang cuacanya lagi bersahabat lah menurut beliau. Cuman katanya itu di situ tuh ada salah seorang pendaki yang membuang bayi. Nah, jadi dia tuh buang bayi di jalur yang tempat deket pos tiga bayangan itu, yang tempat deket ngambil air. Katanya sih di daerah situ dibuangnya. Nah, itu kenapa lah katanya batu kita muncak ternyata badai. Nah, terus Mas Alif juga cerita nih tentang hal-hal mistis yang ada di Rinjani. Jadi kata beliau, kalau ada yang nyebut nama atau yang manggil nama kita, itu jangan disamperin, karena bisa jadi kita malah disasarin. Karena sering banyak kejadian pendaki yang nyasar itu karena dia dengar ada yang manggil terus disamperin, tapi suaranya gak ada gitu ya, jadi kayak kesasar aja gitu. Berarti alhamdulillah nih, saya kan waktu itu kita gak nyamperin, saya dengan dengan Jambul tuh gak nyamperin suara itu. Nah, waktu perjalanan pulang juga saya sempat baca follow salah satu akun Instagram tentang pendaki di Instagram itu ada yang bercerita tentang pengalaman mistisnya di Rinjani, yang ceritanya itu hampir sama persis dengan cerita saya. Nah, waktu itu dia tuh bercerita kalau waktu di pos yang 3, dia waktu itu ngekemnya di pos 3. Nah, dia cerita dia ngerasain apa yang saya rasain, dia ngerasain udah gak nyaman, dia memutuskan untuk tidur duluan. Nah, sebelum tidur itu dia ngeliat teman-temannya tuh lagi masak. Nah, di situ tuh ada kedengaran suara langkah ya, bruk kayak suara ya orang berjalan gitu banyak kan. Dan ternyata itu tuh dia ngeliat orang-orang itu sosoknya tuh memakai baju adat asli Lombok kayaknya ya, baju adat gitu sih dia cerita, baju adat, terus pada megang tombak. Dan situ tuh kayak seolah-olah tuh kayak pasukan kerajaan gitu. Nah, itu tuh ngelilingin teman-temannya, makanya dia takut waktu itu, udah memutuskan untuk tidur di luar. Dan untuk yang suara anak ayam dan suara perempuan ketawa tuh, dan emang di situ tuh ada ya sosok kuntilanaknya yang menunggu di daerah sana. Seperti itu sih. Jadi, saya dapat penjelasan juga nih tentang saya alamin, ternyata orang lain juga pernah ada yang ngalamin. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya juga kita waktu itu kan gak jadi ke Sagara Anak. Kita dapat berita waktu ditanggalin sama teman kita summit waktu itu, ternyata ada seseorang pendaki, asalnya kalau gak salah dari Jakarta, itu meninggal di Danau Sagara Anak di pemandian air panasnya. Itu karena katanya sih ada yang narik. Ya, kita gak tahu juga sih yang kualam. Jadi waktu itu kita alhamdulillah nih, kita gak jadi ke Sagara Anak. Mungkin kalau jadi, entahlah apa yang bakal terjadi. Seperti itu. Ya, itulah tadi sedikit cerita saya tentang pengalaman waktu gua naik gunung. Dan ini pertama kalinya dan satu-satunya sih. Gua belum pernah lagi naik gunung, dan pertama itu di Kerinjani. Dan sedikit saran untuk kalian yang ingin naik gunung, yang mungkin entah gunung dimanapun itu, persiapin diri kalian baik-baik, jangan nekat kayak kita, gak bawa persiapan, ya kurang, sangat kurang sih persiapannya. Terus jaga omongan juga, jangan ngomong sompral dimanapun kalian berada, apalagi tempat alam terbuka seperti itu, karena kita tamu, walaupun bagaimanapun tetap sih pasti ada penghuninya di setiap tempat itu. Percaya nggak percaya, baik lagi kepada kepercayaan diri masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.